Yeah, just hurry up. Yeah, nigga. Hey, hey, hey. Back, back to the gang, gang. Let's dance, bitch, go first. Check, check, bukan boom bap. Silo segment one first. Look at me. Hola, Jay. Masih bisa ke kambut sedekah. Man, family type and tara ada D and C. Secape bikin instrumen. Terus apa? Bagai ya, deng. Sapu, upaya bos. Tara, bahaya king, king. Ae, tada ya. Lasa mana-mana main perintah. Tuan Raja sore dengan depu cinta. Habis itu marah-marah tapi beat kok masih minta. Tak kasih nol, fix. Satara pintar. 506 sign masih fix fix. Kau hebat bermain trick trick. Meniru dan tersilik cik Allah. Ini kembali rasa kau jari jatuhkan tak pilih. I don't care milih ocehan bacotan pacetan ku tak peduli. Obat kau tersiksa kau tak bisa sekarang gelisah. Bawa berita tipu cerita fit masih balita tak ada komen saksi tak fit lah. Ini derita di zaman tiktok kau pakai melita realita bukan era kaset pita. Bikin salah buat pala dari zaman dahulu kalah. Mama marah buat dosa dengarkan itu salah. Dari sini sampai sana terus buat masalah. Dengar cakap orang tua nanti istat ya sudahlah. Anak kucing yang berlagak semacam harimau. Kalau malam ingat tidur jangan suka cari hal. Ini anak kemari sore suka cerita yang boleh. Aku masih selalu jauh pangku kaki ya. Tino Black coba dicek hack hack. Agatha back brand sex. Jumpa di track deng geng. Ketembak bang bang bang bang. Kamu klase kase kage cat kaget. Pandan kera hebat food pass. Target skill skill terus gas. Pameran skill skill retas. Santi soal pentas bekas. Kam boleh jago paling atas. Surat food losah. Hey buka berdosa. Super hebat kau bukan sah. Di dalam day perkong sah. Satu ring beda class. Satu tim beda clan. Sarada fans sarada cash. Serang maju kampu best. Bukan burung main extreme. Parallel session when the same team fuck mainstream. Terlalu action. Riddle young boy, I'm gonna destroy. Tarada koi, tarada yoi. Tarada, tarada, tarada woi. I'm the best boy, you look at me. I'm here to think and you play with me. I had an enemy that killed me. Just with uncover and follow me. Buka di media dan bosan cerita. Hadir dan derita. Campurkan dan pesta. Tetapan cacing disimpulkan. Bakal dan akal disajikan. Untuk berikan, bawa jadikan. Racikan kegagalan. Yeah. M nigga, lama vakum sabar belum beri senyumnya. Yeah, yeah M nigga, ilmu nigga, coba pinta atur kata, deng usaha, deng upaya agar supaya berikan juang dan tenaga, bukan bicara, bukan bicara. Satara pencuri mic check, satu dua, satu dua. Ketiga kali kau play tanah gua bukan dua. Sakit kau bisnis sebut sah, iblis ini British jacks, kami artis pemburu hits. Macam anarkis, terus mana? Tinggal modolang, asik bersolang. Instrumen cinta, lapis deng cinta, hormat paduka. Mata deng cinta, menuntut karya, masih meminta. Pendosa, pendosa, pendosa, hujat sekami para pendosa. This God plan. I really wanna do. This is God plan. I really wanna do. This is God plan. Yeah, I really wanna do. I'ma just like you. This is God plan. Yeah, I really wanna do. I'ma just like you. This is God's plan.